Jika seorang musafir mendapati imam dalam keadaan telah bangun dari ruku' pada rakaat terakhir, tidak mendapatkan satu rakaat. Bangun dari ruku' pada rakaat terakhir. Apakah dia mendapati sholat jamaah? Dan ketika dia menyempurnakan sholat, apakah dia mengqasar sholatnya? Jika sholatnya 4 rakaat. Yang dimaksud oleh beliau, penanya ini, tentang seorang terlambat sholat. Misalnya, pada hari Jumat. Pada hari Jumat. Seseorang terlambat karena udzur. Ketika dia datang ke masjid, maka dia mendapati imam sudah dalam keadaan duduk di tahiyat akhir. Ya, rakaat kedua ya. Dia sudah duduk tahiyat. Berarti dia sudah tidak mungkin mendapati rakaat sama sekali, iya kan? Tidak terhitung rakaat ketika dia masuk. Nah, orang yang seperti ini apa yang harus dia lakukan? Apakah dia mengerjakan sholat zuhur karena dia tidak mendapati imam? Nabi SAW mengatakan, man adraka raka'atan faqad adraka sholat. Siapa yang mendapati rakaat maka dia mendapati sholat. Tapi ini tidak mendapatkan rakaat sama sekali. Tidak terhitung. Bisa difahami ya? Apakah dia mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat karena tidak mendapati Jumat? Dia hanya mendapati imam duduk tahiyat akhir. Atau dia mengerjakan sholat Jumat 2 rakaat. Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam hal ini. Antara pendapat al-imam Malik, al-imam Syafi'i, dan yang lainnya. Mereka mengatakan bahwa orang yang demikian tidak mendapati sholat Jumat. Ya, sehingga hukumnya sama dengan dia tidak mendapati sholat Jumat bersama imam. Sama seperti ketika dia datang ke masjid, imam sudah salam. Berarti tidak mendapatkan sama sekali. Hukumnya, hukum dia mengerjakan sholat zuhur. Dia mengerjakan sholat zuhur, 4 rakaat. Pendapat Abu Hanifah mengatakan dia tetap mengerjakan sholat Jumat. Yaitu 2 rakaat, karena masih mendapati imam sebelum salam. Namun yang zahir, wallahu ta'ala alam, yang lebih mendekati kebenaran adalah madhab yang pertama. Yaitu dia mengerjakan sholat 4 rakaat. Maka demikian pula keadaannya seorang musafir. Seorang musafir masuk ke dalam jamaah sholat. Lalu dia mendapati imam, ya sholat zuhur misalnya, dia mendapati imam duduk di rakaat yang terakhir. Ya, di rakaat yang keempat pada saat tahiyah. Maka dia duduk. Dan dia tidak mendapati sholat zuhur bersama imam. Maka dia mengerjakan sholat 2 rakaat. Sebab yang wajib bagi seorang musafir adalah mengerjakan qasar sholat. Kecuali apabila dia sholat di belakang imam. Berbeda halnya kalau dia mendapati 1 rakaat bersama imam. Maka dia menyempurnakan dan menambah 3 rakaat. Tapi ini dia tidak mendapati rakaat sama sekali bersama imam. Maka dia menambah 2 rakaat. Dia mengerjakan sholat 2 rakaat. Karena dia seorang musafir. Nah, ini yang zahir. Wallahu ta'ala alam. Nah.